Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-22 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-21, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah, ada 10 amalan yang termasuk dari fitrah. Qassus syaribi wa ifa'ul lihyati wassiwaku wastinshaqul ma. Yang pertama adalah mencukur kumis. Kemudian yang kedua adalah membiarkan jenggot tanpa dicukur. Yang ketiga adalah bersiwak. Yang keempat adalah menghirup air ke hidung ketika berwudu. Yang kelima adalah memotong kuku. Wa ghassul barajim wa nadful ibti wa halqul anati wa intiqasul ma', yakni istinja. Yang keenam, mencuci lipatan-lipatan yang ada pada badan. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan, mencukur bulu kemaluan. Dan yang kesembilan adalah melakukan istinja atau bersuci setelah buang air. Qala rawi hadis ini mengatakan, wa nasitul ashirah, saya lupa amalan yang ke-10. Illa antakunal matmalah, kemungkinan besar adalah berkumur-kumur. Rahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang 10 amalan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari fitrah. Apa yang maksud dengan fitrah? Al-fitrah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maksudnya adalah al-khilqah allati khalaqallahu ibadahu alaiha, yaitu kondisi penciptaan di mana Allah menciptakan para hambanya dalam kondisi tersebut. Itu kondisi awal mereka diciptakan. Wa ja'alahum mafturina 'alaiha, Allah jadikan mereka berada dalam kondisi tersebut. Itu namanya fitrah. Dan kemudian beliau menjelaskan bahwasanya syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada manusia secara umum semuanya itu adalah perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan itu terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama, amalan-amalan atau syariat-syariat yang membersihkan hati dan ruh, seperti perintah untuk beriman kepada Allah. Maka itu merupakan syariat yang sesuai dengan fitrah manusia, di mana Allah menjadikan manusia ketika pertama kali dia diciptakan, maka dia masih berada dalam keimanan kepada Allah sebelum dia tercemari dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau kesyirikan atau kekufuran yang dijerumus atau dibisikkan oleh syaitan. Maka ini termasuk contoh bentuk syariat yang sesuai dengan fitrah, yang sifatnya atau fungsinya adalah membersihkan hati dan ruh manusia supaya mereka bersih dari akhlak-akhlak yang tercela dan menjadi pribadi yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana mereka pertama kali Allah ciptakan. Bentuk syariat kedua yang merupakan amalan-amalan yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya adalah ma ya'udu ila tathhiril zahir, amalan yang fungsinya membersihkan zahirnya manusia dan menghilangkan kotoran-kotoran dari tubuhnya. Dan bentuk kedua inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang kita bahas pada halaqah kita kali ini. Di antaranya adalah 10 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang semua ini tujuannya adalah membersihkan anggota tubuh manusia dan menyempurnakan keadaannya supaya dia berada dalam kesehatan dan dia kembali kepada kondisi di mana Allah menciptakannya. Di antara amalan yang disebutkan tersebut adalah berkumur-kumur dan melakukan istinsyak atau menghirup air ke hidung. Yang ini disyariatkan, diperintahkan ketika seorang sedang melakukan taharah, yang fungsinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada, baik di hidungnya maupun di mulutnya. Begitu juga bersiwak, yaitu menggosok-gosok mulutnya dengan kayu siwak atau dengan alat yang lain yang dimana fungsinya adalah membersihkan mulutnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siwak ini, matharatun lil fam mardatun lirraq, yang membersihkan mulut dan merupakan hal yang merupakan diridhai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang juga dianjurkan oleh syariat dan itu merupakan amalan fitrah adalah mencukur kumis atau memendekkan kumis agar ketika dia makan atau ketika dia minum, sisa makanan atau minuman tersebut tidak menempel di kumis yang menghalangi bibirnya. Maka diperintahkan untuk dipendekkan supaya tidak menjadi tempat menempelnya sisa-sisa makanan ketika dia makan atau minum, agar dia berada dalam kondisi yang bersih. Begitu juga di antara amalan fitrah tersebut adalah memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, dan membersihkan lipatan-lipatan yang ada pada tubuhnya, yang itu merupakan tempat berkumpulnya kotoran-kotoran. Kemudian amalan berikutnya adalah beristinja, yaitu bersuci setelah dia buang air besar ataupun buang air kecil. Bahkan dijadikan istinja ini merupakan syarat di antara syarat-syarat sahnya salat, yaitu agar tidak menempel najis pada badannya. Maka perkara-perkara ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut, kalau kita amati, semua ini akan menjadikan manusia kembali kepada fitrah mereka. Oleh karena itu Rasulullah menyebutnya sebagai amalan fitrah. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya syariat ini memerintahkan agar manusia itu kembali kepada fitrah, baik fitrah dia secara batin, di mana diperintahkan perkara-perkara yang membersihkan jiwa manusia dari akhlak-akhlak yang tercela dan mengembalikan kepada akhlak-akhlak yang mulia dan indah yang merupakan fitrah mereka, atau amalan-amalan yang merintahkan pada fitrah secara zahir, yaitu dengan membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang ada pada dirinya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Maka Syekh Abdul Rahman As-Sani mengatakan, "Fasyari'atu kulluha taharah wa zaka'un wa tanmiyatun wa takmil." Maka syariat ini secara keseluruhan adalah kebersihan, merintahkan kepada kebersihan, dan juga merintahkan kepada kesempurnaan, serta menganjurkan kepada perkara-perkara yang mulia dan mengharamkan dari hal-hal yang sifatnya rendah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita kaji pada halaqah kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.